dalam jiwaku. Kau yakinkan hatiku untuk selalu bersamamu, hingga ku tahu kita tak mungkin bersatu. Meski raga ku takkan selalu bersamamu, namun hatiku kan selalu mencintaimu. Ku coba melawan hati untuk melepasmu, sungguh ku takkan mampu. Meski ku mencintaimu, meski kau mencintaimu, surga.